Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ikhwani fid-din rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang penuh dengan barokah dalam kegiatan talabul ilmi. Kemudian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Iqtidha' Siratal Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kali ini mengambil tema tentang larangan meniru ibadah non-muslim. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtidha' Siratal Mustaqim beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis yang dibawakan oleh sahabat Amr ibn al-As. قال وعن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال diriwayatkan dari sahabat Amr ibn al-As semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda faslun ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. Pemisah antara siam kita dengan siamnya Ahlul Kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya. Kemudian kata Syekhul Islam wahadha yadullu ala anna al-fasla bainal ibadataini amrun maqsudun lisyari'i. Hadis ini menunjukkan bahwa membedakan antara dua ibadah, ibadahnya kaum muslimin dengan ibadahnya non muslim, adalah tujuan utama bagi syariat ini. Maka ibadah muslimin dengan ibadah non muslim itu harus betul-betul terpisah, harus betul-betul beda. Dan sekali lagi, tujuan kedatangan syariat ini, syariat Islam, untuk membedakan itu. Oleh karenanya dalam hadis tadi, Nabi SAW mengatakan bahwa pemisah antara saum kita dengan saum ahli kitab adalah apa? Makan sahur. Jenis ibadah bisa sama, tetapi dalam hal tata cara dan sifat ada perbedaan. Dan perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita lestarikan, sesuatu yang harus kita makmurkan dalam rangka menjaga kemurnian dan kejayaan agama Islam. Sebab agama Islam itu tidak sama dengan agama-agama yang lainnya. Agama Islam tidak sama dengan Yahudi, agama Islam tidak sama dengan Nasrani. Dalam hal apapun harus ada perbedaan. Kita umat Islam tidak boleh tasyabuh, meniru gaya orang-orang di luar Islam dalam hal apapun. Ketika perilaku kita tidak boleh tasyabuh kepada perilakunya non muslim, pakaian kita tidak boleh tasyabuh dengan pakaian non muslim, maka dalam ranah ibadah tentu ini lebih utama. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimakumullah, makan sahur adalah sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan. Nabi SAW sampai menegaskan, makan sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barakah. Meskipun seseorang hanya minum seteguk air, itu sudah cukup. Yang terpenting adalah ada makan dan minum pada waktu sahar. Dan itu yang disebut dengan makan sahur. Ini menjadi sesuatu yang penting karena tujuan utamanya adalah dalam rangka membedakan ibadah kita, ibadah umat Islam, dengan ibadahnya non-muslim. Kalau saum kita tidak ada sahurnya, maka apa bedanya dengan saumnya ahlul kitab? Kalau tidak ada perbedaan, berarti tidak ada kelebihan dalam agama ini. Ketika ada perbedaan, maka ini menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang mempunyai apa? Kelebihan. Nah, qala, kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wa qad sarraha bidzalika fima rawahu Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lebih jelasnya lagi, ada juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nasu al-fitra li anna al-yahuda wan-nasara yuakhiruna. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yazalu ad-din zahiran. Agama ini, agama Islam, akan tetap nampak, akan tetap jaya, akan tetap memiliki power, memiliki kekuatan, ma ajjala nasu al-fitra, selama manusia khususnya umat Islam ajjalu al-fitra, menyegerakan waktu berbuka saum ketika memang waktunya sudah tiba. Kenapa begitu? Li'anna al-yahuda wan-nasara yuakhirun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu punya kebiasaan mengakhirkan berbuka puasa ketika sudah masuk waktunya. Buka puasa itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Ketika sudah terbenam matahari dan yakin matahari benar-benar sudah terbenam, maka segeralah berbuka puasa. Jangan ada istilah, waduh ragu-ragu, nanti dulu, kita pastikan dulu sampai waktu gelap. Jangan. Gak boleh. Ketika kita sudah yakin, matahari sudah tenggelam, meskipun keadaan di sekitar masih nampak terang, tidak jadi masalah, karena itu bukan patokan. Patokannya adalah ketika terbenamnya matahari. Kalau sudah bisa dipastikan matahari terbenam, maka segeralah berbuka dari saum. Nabi SAW mengatakan, kalau ingin agama ini memiliki kejayaan, tetap punya power dan nampak, maka satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah ketika tiba waktu berbuka puasa, segeralah berbuka. Jangan ditunda-tunda. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka memang sengaja mengakhirkan waktu berbuka puasanya. Qala, kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa hadza nassun fi anna dhuhuruddin alhasil bi ta'jilil fitri huwa li ajli mukhalafatil yahud wan nasara. Ini adalah nas yang menunjukkan bahwa nampaknya agama ini, jayanya agama ini yang tercapai dengan menyegerakan berbuka ketika sudah tiba waktunya adalah dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ditanya, mengapa umat Islam harus segera berbuka ketika tiba waktunya? Tujuannya dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ini hal yang penting, tidak boleh untuk disepelekan. Karena dengan ini Islam menjadi jaya, Islam menjadi kuat. Islam akan nampak. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa idza kanat mukhalafatuhum sababan li dhuhuriddin fa innamal maqsuudu bi irsalir rusul an yadhhara dinullah ala ad-dini kullihi fatakun nafsu mukhalafatihim min akbari maqasidil bi'tsah. Jika penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi sebab jayanya agama ini, maka perlu untuk diketahui bahwa sesungguhnya tujuan dari diutusnya para rasul adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama Islam ini di atas agama-agama yang lain. Sehingga dengan demikian, penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah termasuk tujuan terbesar dari adanya pengutusan para rasul. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilhuda, dengan membawa petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar, agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Jika diutusnya para Rasul adalah dalam rangka memenangkan agama Islam ini dari agama-agama yang lain, maka salah satu sebab yang bisa mewujudkan itu adalah melakukan penyelisihan terhadap orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, non-Muslim. Nah, maka penyelisihan terhadap non-Muslim, Yahudi, Nasrani adalah tujuan utama, tujuan terbesar diutusnya para Rasul salawatullah alaihim ajmain. Qala wa hakadha rawa Abu Dawud min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala la tazalu ummati bi khairin أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. Kata Syekhul Islam, demikian juga Di sana ada sebuah hadis yang lagi-lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya. Kali ini datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala khairin atau bi khairin." Umatku ini, kata Rasulullah, akan tetap berada di atas kebaikan. Atau dalam riwayat lain disebutkan, akan tetap ada di atas fitrah. Selama mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib, pelaksanaan sholat maghrib, ila ishtibakin nujum, hingga bintang-bintang mulai muncul. Kapan dilaksanakan sholat maghrib? Ketika matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam, berarti masuk waktu maghrib. Sekalipun bintang belum bermunculan, maka tetap pada saat itu dilaksanakan sholat apa? Maghrib. Jangan menunggu bintang bermunculan. Kenapa? Karena ahli kitab Yahud, mereka melakukan ibadah ya di waktu maghrib itu ketika bintang mulai bermunculan. Kalau bintang belum bermunculan, maka mereka tidak mau melakukan ibadah sholat. Sekali lagi, jenis ibadah bisa sama, tetapi sifat dan kaifiat tata caranya itu yang berbeda. Dan perbedaan ini sekali lagi adalah sesuatu yang harus kita tampakkan, sesuatu yang harus kita proklamirkan, sesuatu yang harus kita dengang-dengungkan, karena agama kita berbeda dengan agama Yahudi, Nasrani, dan non-Muslim pada umumnya. Nah, ini asalnya jam berapa sih? Jam 3 pas? Asar. Oh, ini kelebihan, berarti masih ada. Warawahu Ibnu Majah min hadithi Al-Abbas, warawahu Al-Imamu Ahmad min hadithi As-Sa'ib bin Yazid, waqad ja'a mufassiran ta'liluhu. Qala la yazaluna bi khairin ma lam yuakhiru al-maghriba ila tulu'in nujumi, mudahatan lil-Yahudi. وما لم يؤخر الفجر الى امحاق النجوم مضاهة للنصرانية. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Abbas. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari As-Sa'ib bin Yazid. Hadis ini lebih memerinci hadis yang sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa la yazalu nabi khairin, manusia khususnya umat Islam akan tetap berada di atas suatu kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu pelaksanaan salat maghrib hingga bintang-bintang bermunculan, karena menyelisihi apa? Yahudi. Dan selama mereka tidak mengakhirkan waktu pelaksanaan salat subuh hingga tidak terlihat lagi bintang-bintang, karena menyelisihi orang-orang Nasrani. Nah, salat adalah sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya bagi umat Islam. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kewajiban salat itu waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan salat maghrib adalah sejak terbenamnya apa? Matahari, hingga mega merah yang ada di ufuk tidak nampak lagi. Adapun waktu pelaksanaan sholat subuh adalah ketika munculnya fajar shadiq, hingga terbit apa? Matahari. Ini waktu sholat bagi umat Islam. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak melakukan ibadah di waktu maghrib kecuali kalau bintang sudah apa? Bermunculan. Kecuali kalau bintang sudah bermunculan. Orang-orang Nasrani, mereka tidak melakukan ibadah di waktu fajar. Enggak melakukan ibadah di waktu fajar. Orang-orang Nasrani itu baru melakukan ibadah ketika bintang-bintang itu sudah enggak kelihatan, dalam artian ketika sudah siang. Enggak ada istilah masuk gereja ba'dal fajar. Paling juga jam 8, jam salapan, kakarek arsup gereja, ya kan? Itu orang Nasrani. Orang Islam enggak? Orang Islam ibadah di waktu subuh itu ketika fajar shadiq mulai terbit. Sampai terbitnya apa? Matahari. Nah, oleh karena itu umat Islam enggak boleh mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dan tidak boleh mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat apa? Subuh. Gak ada istilah, aduh ragu-ragu, tunggu dulu, nanti sampai bintang-bintangnya gak kelihatan, terbit matahari, baru sholat subuh. Wah, ini malah sholat di luar waktunya. Semua riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW itu menunjukkan bagaimana perhatiannya beliau dalam menjaga kemurnian Islam. Segala hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu beliau selisihi. Dan ini yang membuat mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, non-Muslim pada umumnya, jengkel terhadap beliau. Marah terhadap Nabi SAW. Dan sesungguhnya mengalahkan orang-orang kafir, non-Muslim, tidak selalu dengan persenjataan. Tapi dengan hal-hal yang seperti ini juga mereka akan kalah. Oleh karenanya ini hal yang harus menjadi perhatian kita bersama dan tidak boleh untuk kita abaikan. Nah, sepertinya kita jeda dulu sampai di sini, menunggu waktu sholat asar dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim.